Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu. Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main? Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh. Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya. Loh, kok gitu? Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang. Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin. Secara rutin? Emangnya aman? Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum. Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja? Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke. Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh. Yeoga, beli sendiri dong. Yah, sayang. Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.